Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, anak kabarkan kepada antum semuanya mengenai belajar di tempat belajar di rumah Muyais. Pagi ini anak didatangi oleh keluarganya, yaitu Mang Otong, dan melihat kondisi keluarganya, Masya Allah, mungkin dibilangnya ramailah di keluarganya. Ana juga pahamlah sampai ana dapat kabar Pak Haji itu mendatangi Muyais dan Haji Eli juga keluarganya semuanya. Mungkin ini untuk kebaikan Muyais. Ana harapkan untuk beralih saja ke rumahnya Abu Muhammad Bobo. Mungkin insya Allah untuk selebihnya kita rapat kembali para pengurus. Semoga ini bisa dimaklumi. Ana barusan dapat kabar, mungkin dari pihak keluarganya begitu berat gitu. Walaupun Umu Yais memang memihak, kalau dibilang memihak ke kita, cuman tadi untuk diharapkan untuk menjaga kekeluargaan, mungkin Ahsan jangan di sana. Barakallahu li walakum. Kan bisa